Neng Kartini. Hidup dalam kenyamanan, kenikmatan, itu sejatinya. Tapi dia juga hidup di era primordial yang harus memenuhi tuntutan keluarga. Namun ia tak sekedar terkurung di sana. Dari waktu ke waktu, dia mengurai tali yang mengikatnya, mengungkap semangat bagaimana seharusnya wanita tak sekedar menjalankan keputusan orang tua, tapi juga punya hak pilih untuk berkata ya atau tidak pada pilihan yang ada. Ia pun berkisah bagaimana seharusnya perempuan tak sekedar menjadi pajangan, mengikut apa kata orang di sekitarnya, terutama para pria. Tapi boleh berpendapat, menyampaikan ungkapan hatinya. Perjuangan tak sederhana, emansipasi namanya. Kini ada di dalam hidup berbangsa. Tapi awas, itu bukan hanya sebuah kenangan, karena emansipasi harus dijaga. Bisa jadi emansipasi yang sudah tercapai malah jadi malapetaka. Karena manusia terjebak, dan akhirnya wanita malah tidak tahu batasnya. Sementara pria bisa kehilangan rasa tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, malah memilih duduk berleha di bawah ketiak istri. Itu pun menakutkan. Maka biarlah hakikat cinta ada di sana. Bagaimana pria dan wanita bukan saling menguasai, tapi saling melengkapi. Ada perbedaan, jangan disamakan, karena perbedaan merupakan keunikan, kekayaan yang harus dipadu menjadi nada-nada indah dalam sebuah lagu yang bernama Keluarga. Semoga kita bijak mengelola cinta para pejuang yang sudah mewariskannya. Mari terus kita rangkai bagaimana rangkai bunga untuk menghias rumah. Bersama saya, Bigman Sirai.